Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Sungguh nikmat demi nikmat darinya sangatlah besar, sangat banyak, dan terus menerus tercurah kepada kita. Karena itulah, tak sekejap pun kita lepas dari curahan nikmat darinya. Tak sedetik pun kita lepas dari naungan kasih dan rahmatnya. Ini adalah perkara yang sangat jelas. Yang kurang jelas adalah kesyukuran kita kepada pemberi nikmat. Kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan Nabi SAW memberikan semangat kepada mereka, orang-orang yang sedikit itu. بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَتُوبَ لِلْغُرَبًا. Islam diawali dalam keadaan aneh, dan akan kembali menjadi aneh. Maka beri kabar gembira mereka-mereka yang aneh. Al-ghuraba. Jamaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membaca sebuah pembahasan yang teramat penting. Bahkan tak ada perkara yang lebih penting dari pembahasan ini dalam Islam dan dalam keislaman seseorang. Dia adalah pembahasan yang merupakan dasar dari agama kita dan sekaligus merupakan puncak dari agama seseorang. Sebab dasar agama dilihat dari keikhlasan seseorang, dan kesempurnaan agama dilihat pula pada kesempurnaan keikhlasan seseorang. Karena itulah, memahami perkara ini adalah merupakan perkara yang wajib, masuk ke dalam kategori fardu ain. yang tidak dibenarkan bagi siapapun, apalagi mereka yang menyatakan dirinya sebagai Muslim, untuk tidak mengetahuinya. Ini hukum ilmu terhadap perkara ini fardu ain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan yang kami maksudkan adalah pembahasan tentang keikhlasan yang berpangkal dari kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Ini adalah dasar agama. Siapa yang meyakini sebuah agama, mengucapkan ajaran agama, melaksanakan ibadah, amalan dalam agama, tidak dilandasi oleh kalimat ini, oleh nilai ikhlas ini, maka dia bukan termasuk ke dalam Islam. Demikian pula, kalau kita ingin mengukur sejauh mana keislaman kita, maka ukur apa dan bagaimana kita dalam mewujudkan keikhlasan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaum Ramadan wa hajji baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila." Islam, kata Rasulullah SAW, dibangun di atas lima. Ini bangunan. Islam dibangun di atas lima perkara. Lima rukun. Lima perkara yang sangat mendasar. Ternyata yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah. Syahadat. Kemudian rukun-rukun Islam selanjutnya disebut. Ini menjadi dalil bahwa bangunan apapun dalam Islam nanti teranggap sebagai bangunan Islam kalau dasarnya yang paling dasar adalah syahadat la ilaha illallah. Dan dari sinilah keluar, terpancar keikhlasan itu. Makanya dia dikenal dengan kalimatul ikhlas. Dan ini pula ukuran tinggian keislaman seseorang. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Al-iman bid' wa sab'una syu'bah." Ada juga lafaz bid' wa sittuna syu'bah. Iman ada 73 sampai 79 cabang. Atau lafaz yang lainnya 76 sampai 63 sampai 69 cabang. Fa'a'laha, maka yang tertinggi dari cabang-cabang iman itu adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Kalimatul ikhlas ini. Ini yang tertinggi. Sampai akhir hadis. Kita singkat pembahasan. Coba perhatikan. Nabi mengatakannya sebagai bangunan yang paling dasar. Dan sekaligus mensifatinya sebagai keimanan yang tertinggi. Jelas? Ini tegas, jelas menunjukkan keyakinan apapun, ucapan apapun, amalan apapun, usaha apapun, ketika keluar dari kalimatul ikhlas ini, bukan bangunan Islam. Sebab Islam hanya dibangun di atas itu. Sesuatu yang tidak terbangun di atas itu bukan Islam. Kemudian nilai-nilai Islam kita, bagaimanapun hebatnya, tingginya, luar biasanya, maka tetap ukurannya pada sejauh mana keikhlasan kita, sejauh mana kesempurnaan kita di atas la ilaha illallah. Al-ikhwah rahimakumullah. Untuk memahami nilai-nilai ikhlas secara lebih dalam, dalam kesempatan ini kita akan membacakan bab tentang keikhlasan ini dari sebuah kitab yang sangat terkenal di kalangan kaum muslimin secara umum, apalagi di kalangan para pengajar, thullabul ilm, apalagi di kalangan para ulama. Riyadus Salihin, karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dari kitab ini kita mengambil bab yang pertama dari kitab ini. Dan beliau meletakkannya sebagai bab yang pertama. Sebab semua pembahasan dalam kitab itu harus berdasarkan di atas bab ini. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah muqaddimah, beliau berkata, Babul ikhlas wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal al barizati wal khafiyyah. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan dan ucapan yang nampak maupun yang tersembunyi. Setelah itu beliau mengantar kita memahami kandungan tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dan apa yang beliau tekankan dalam bab ini melalui firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyebutkan 3 ayat, kemudian setelah itu menyebutkan 12 hadis. Insyaallah taala ini kita akan selesaikan sampai menjelang maghrib insyaallah taala. Baik. Coba perhatikan bab itu, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Ini menunjukkan ada perkara yang perlu dicermati pada kata ikhlas dan pada kata niat. Ada titik perbedaan dari dua kata ini. Walaupun dalam beberapa penggunaannya, niat yang diinginkan adalah keikhlasan, dan keikhlasan yang diinginkan adalah niat. Hanya di sini beliau menunjukkan adanya perbedaan. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Sebentar kita akan jelaskan. Hal ini kata beliau, ikhlas dan menghadirkan niat itu fi jami'il a'mal, dalam seluruh amalan, wal aqwal, dan dalam seluruh ucapan, al barizah yang nampak, wal khafiyah, dan yang tersembunyi. Adakah ajaran Islam yang keluar dari hal itu? Seluruh amalan, seluruh ucapan, nampak dan tersembunyi, beliau tekankan dalam bab ini harus di atas keikhlasan dan kita harus menghadirkan niat di dalamnya. Al-ikhwah rahimakumullah. Ilmu yang pertama yang boleh sebutkan dalam bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah mereka diperintah kecuali liya'budullah, supaya mereka beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan betul-betul mengikhlaskan hanya untuk Allah agama itu. Hunafa, sebagai orang-orang yang hanif. Wa yuqimus shalah, dan supaya mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan supaya mereka menunaikan zakat. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Hebatnya perkara yang disebutkan dalam ayat ini. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat ini, cukup bagi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa itu adalah dinul qayyimah, agama yang lurus. Lurusnya agama kita, tegaknya agama kita ditentukan oleh perkara yang disebutkan di sini. Dan perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini ada yang global, menyeluruh, dan ada yang merupakan rincian. Wama umiru, dan mereka tidak diperintah. Tidak disebutkan perintahnya berupa apa? Mencakup semua perintah. Tidak ada yang diperintahkan kepada mereka illa kecuali liya'budullah, supaya mereka beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan betul-betul mengikhlaskan hanya untuk Allah agama itu. Hunafa, sebagai orang-orang yang hanif. Ini umum. Mencakup semua perintah dalam agama. Mencakup semua ajaran dalam Islam. Tak ada diperintah kecuali harus di atas nilai liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ibadah yang mewakili ibadah-ibadah yang lainnya secara global, yaitu salat dan zakat. Salat mewakili penghambaan badan, dan zakat mewakili penghambaan harta. Dan di atas dua penghambaan inilah diukur jujur tidaknya kita dalam beriman. Titik pembahasan kita pada kalimat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam kalimat penafian dan penetapan. Wa ma umiru, penafian. Tidak ada yang diperintah kepada mereka. Tidak ada yang diperintah kepada mereka, yang dituntunkan kepada mereka. Illa kecuali. Penafian kemudian disusul dengan illah, pengecualian, melahirkan pengkhususan. Karena itu, yang diperintah kepada mereka hanya ini. Tidak ada selain ini. Apa itu? Liya'budullah, supaya mereka beribadah kepada Allah. Cukup? Tidak cukup. Allah tidak memerintahkan kita sekedar beribadah. Tapi yang Allah perintahkan adalah ibadah dalam keadaan mukhlisina lahuddin hunafa. Ini perintah Allah. Dan tidak ada perintah kecuali hanya ini. Kapan ada ibadah lisan, hati, anggota tubuh dengan harta di masjid, di luar masjid, keluar dari ini mukhlisina lahuddin hunafa, maka yakini Allah tidak pernah memerintahkan hal itu. Disinilah cakupan keumuman prinsip ini terhadap seluruh ajaran Islam. Al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian lihat lebih jauh lagi. Illa liya'budullah, supaya mereka beribadah kepada Allah. Allah tidak sebutkan di sini ibadah apa. Sehingga mencakup semua ibadah. Dan karena hebatnya, luar biasanya, pentingnya dua ibadah, salat dan zakat, Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari keumuman itu. Allah sebutkan lagi dia setelah keumuman itu, untuk menegaskan luar biasanya iqamatus shalah dan itauz zakah, menunaikan zakat. Dan sekaligus memberikan pengajaran bahwa ibadah terbagi dua. Ada ibadah badan dan ada ibadah harta. Dan di atas dua ibadah inilah, kesungguhan kita dalam menegakkan dua ibadah inilah, terukur kejujuran kita dalam beribadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih, thumma lam yartabu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus shadiqun. Hanyasanya orang yang beriman itu, orang yang beriman itu hanya ini, kata Allah, yang menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Ini perkara batinnya mereka. Menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Selanjutnya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka bersungguh-sungguh. Dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka. Nanti setelah dua mujahadah, dengan harta dan dengan jiwa, baru setelah itu ada predikat, ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang jujur. Jadi benar tidaknya agama kita ditentukan oleh tegak tidaknya dua ibadah ini. Ibadah harta dan ibadah badan. Yang dasarnya adalah liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Al-ikhwah rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyatakan liya'budullah saja, supaya mereka beribadah kepada Allah. Tapi Allah batasi ibadah ini dengan kalimat mukhlisina lahuddina hunafa. Ini yang Allah perintah. Pelaksanaan ibadah mukhlisina lahuddin, yang dilaksanakan dalam keadaan orang yang beribadah itu sebagai orang-orang mukhlis. Sebagai orang-orang mukhlis yang menegakkan keikhlasan. Kemudian hunafa, sebagai orang-orang hanif. Ini memberi ilmu kepada kita akan dua syarat dari keikhlasan itu, yang merupakan dua rukun dari ketauhidan. Yaitu tegaknya ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hunafa, terpalingkannya ibadah itu dari apa? Selamatnya ibadah itu dari siapapun juga selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat mukhlisina lakuddin, kalau tidak ada kata hunafa, maka di dalamnya sudah terkandung pemurnian ibadah kepada Allah dan selamat dari penyerahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika tapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan lagi hunafa untuk menegaskan penafian itu. Mukhlisina lahuddin hunafa. Sebab hunafa apa? Hunafa artinya orang-orang hanif. Ada dua kondisi ibadah yang Allah perintahkan di sini. Mukhlis dan hanif. Mukhlis jamaknya mukhlisin, hanif jamaknya hunafa. Ibadah yang Allah perintahkan, ibadahnya orang yang mukhlis lagi hanif. Mukhlis yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, dan hanif dari kata hanaf. Hanaf yang melenceng. Yang berpaling. Berpaling dari apa? Berpaling dari semua yang disembah, yang diibadahi, yang dimaksudkan siapapun juga selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَكُمْ دِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintah kecuali hanya agar supaya mereka, kita ini, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala مُخْلِسِينَ لَكُمْ دِينَ, dan sekaligus hunafa. Dari sini ikhwah, kita mendapatkan satu atau banyak ilmu tentang keikhlasan. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan di sini? Pertama, bahwa ikhlas itu adalah syarat ibadah. Jelas? Dan bahwa ikhlas itulah yang Allah perintahkan. Ibadah yang Allah perintahkan adalah ibadah yang ikhlas. Dan keikhlasan dalam ibadah itu mencakup semua ibadah. Makanya Syekh mengatakan, ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua amalan, ucapan. Mana dalilnya? Ayat ini. Umiru, cakup semua perintah. Li'abudullah, mencakup semua ibadah. Kata ad-din pun mencakup seluruhnya. Di situ pendalilan. Seluruh amalan, seluruh ucapan. Dan sekaligus kita mendapatkan ilmu bahwa keikhlasan harus dengan dua hal. Tidak akan tegak keikhlasan kecuali hanya dengan dua ini. Dan ini ilmu penting dalam mewujudkan keikhlasan. Antum kadang mau ikhlas. Tapi banyak-banyak antum hanya konsentrasi dalam isbat, menetapkan. Lalai dalam menafikan. Tidak akan pernah terwujud keikhlasan. Kalau orang hanya mengharap dan mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak mau memutus harapannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan bisa. Sama juga dalam kondisi uraian-uraian ikhlas, dalam kondisi riya misalnya. Ada bisikan riya, gimana bisa selamat? Gunakan ini nih, resep ini nih, jalur ini nih, cara yang sangat mujarrab ini, rukun dari keikhlasan. Tegakkan dua ini. Gimana selamat dari riya? Harapkan pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita banyak-banyak konsentrasi di sini. Dan kapan konsentrasinya hanya di sini, selamanya tidak akan pernah berhasil secara benar keikhlasan itu. Harus ditambah dengan konsentrasi yang kedua. Jangan harapkan pujian siapapun juga. Tolak. Itu hunafa. Berpaling dari semua perkara itu. Jelas ya? Singkat, praktis. Antum sudah bisa memahami, La ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Di dalamnya terkandung dua rukun. An-nafi wal itsbat. Sekarang antum pahami, bahwa La ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas. Kalau begitu, di dalamnya juga terdapat dua rukun. Penetapan dan penafian. Di sini keikhlas. Mau menegakkan keikhlasan? Tegakkan dua ini. Tidak akan pernah terwujud keikhlas kecuali hanya dengan dua. Baik. Kita lanjut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang kedua, La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Al-ayah. Allah subhanahu tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala daging-dagingnya. Maksudnya daging-daging kurban itu. Dan tidak pula darah-darahnya. Tetapi yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala at-taqwa minkum. Takwa kalian. Takwa kalian. Ayat ini juga merupakan ayat pembatasan sebagaimana di atas. Ayat pengkhususan sebagaimana di atas. Sekarang lihat, Allah nafikan daging-daging kurban itu, darah-darahnya tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Kemudian Allah khususkan, walakin, tetapi yang sampai hanya ini, yanaluhu, yang sampai kepadanya adalah at-taqwa minkum, takwa kalian. Artinya, tidak ada yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali hanyalah takwa. Tidak ada yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali hanyalah takwa di antara kita. Apa hubungannya dengan pembahasan ikhlas? Ini kan babul ikhlas. Dan menghadirkan nih, niat. Hubungannya adalah sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. Nabi tunjuk hati. Tempat keikhlasan itu. Tempat niat itu. Taqwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Berarti uraian kedalaman takwa adalah keikhlasan seseorang. Niat seseorang. Apa yang ada di dalam hati seseorang. Dan inilah yang akan kita peroleh. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur? Tidakkah mereka tahu? Ketika yang dikubur pun akan dibangkitkan. Dan di sana husila ma fis sudur, akan diperoleh ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Dada yang akan kita peroleh di akhir. Kecuali apa yang ada di dalam dada. Ucapan kita, ceramah kita, ngaji kita, nasihat kita, apapun yang nampak, hasilnya hanya apa yang ada di dalam dada. Harta kita yang kita keluarkan, gerakan kita, amalan kita, tidak ada yang akan kita peroleh di akhirat. Kecuali hanya ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Keikhlasan. Dan ini sejalan dengan hadis pertama yang beliau sebutkan, innamal a'malu binniyat wa inna malikulli imri'in manawa, amalan itu pasti dengan niatnya, dan tidaklah setiap orang kecuali hanya akan memperoleh, tidak akan ada yang dia peroleh kecuali hanya manawa, apa yang dia niatkan. Jelas? Ini hubungan takwa dengan keikhlasan dan menghadirkan niat. Coba lihat, kita sudah mendapatkan keluar biasaan yang sangat luar biasa. Dari dua ayat saja, itu kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Pertama, bahwa keikhlasan adalah maksud dari seluruh perintah. Dasar dari seluruh ibadah. Siapa yang tidak memahami ini, tidak meyakini ini, tidak mengamalkan ini, tidak hidup dan mati di atas ini, maka dia bukan seorang muslim. Dan tidak akan pernah berada di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kedua, bahwa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah keikhlasan kita, takwa kita. Dan sekaligus beliau memahamkan kepada kita hubungan keikhlasan dengan takwa. Di sini kalau kita kembangkan, akan lahir ilmu. Ada beberapa lafaz dalam Quran dan Sunnah itu, pembahasan itu adalah pembahasan lafaz yang lain. Kita membahas ikhlas akan sama pembahasannya dengan pembahasan takwa. Membahas tauhid sama dengan pembahasannya. Membahas makna Islam sama dengan pembahasan ini. Membahas makna la ilaha illallah sama dengan pembahasan ini. Membahas makna taat sama dengan pembahasan ini. Membahas makna ubudiyah, penghambaan, sama dengan pembahasan ini. Ini ilmu. Beberapa lafaz, kandungan pembahasannya sama. Kalau kita kembangkan ilmu ini, kalau kita kembangkan lagi ilmu ini, maka dia menjadi kekuatan bagi seseorang untuk beramal, berdakwah. Ada seseorang tertarik dalam amalan ketika berhubungan dengan kata takwa. Di situ daya tariknya. Ada yang masuk dengan kata tauhid, ada yang masuk dengan kata ubudiyah, ada yang masuk dengan kata ikhlas. Kita bisa masukkan semua itu dari pintu manapun juga. Mau berdakwah bisa masuk dari pintu manapun juga. Ada orang alergi dengan kata tauhid. Antum ajarkan dia ajaran tauhid dari awal sampai akhir melalui kata ikhlas. Atau melalui kata takwa. Jelas ya? Dan di sini terlihat luar biasaan ajaran Islam. Kehebatan dan kedalaman dari ayat-ayat Al-Quran, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita tegaskan hal yang sangat penting dalam ayat yang kedua, tidak akan pernah sampai kepada Allah apapun yang kita lakukan kalau tidak dilandasi oleh keikhlasan, ketakwaan, apa yang merupakan kekuatan hati kita. Jelas? Hal yang ketiga, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Sampaikan ya Muhammad, jika kalian sembunyikan apa yang ada di dalam dada-dada kalian atau kalian nampakkan, ya'lamullah, Allah tahu semua itu. Ini ilmu apa? Ilmu yang menjelaskan bahwa Allah memberikan perhatian dan pandangan terhadap apa yang ada di dalam dada. Dan apa yang ada dalam dada itu, kalian sembunyikan atau kalian nampakkan, Allah tahu. Sehingga semakin memantapkan pembahasan sebelumnya. Takwa di mana kata Nabi? At-taqwa hahuna hahuna. Ayat-ayat ini, di dalamnya Syekh rahimahullahu ta'ala ingin memberikan penegasan ilmu bahwa ikhlas dan niat itu di dalam hati. Di situ sumbernya. Karena itu orang berniat dengan melafadzkannya tidak benar. Tidak dituntunkan dalam Islam. Dia masuk dalam kategori bid'ah. Niat itu di dalam hati. Jelas? Kalau kita hubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya yang kita sebutkan, semakin jelas. At-taqwa hahuna wa husila ma fis sudur, dan akan diperoleh apa yang ada di dalam dada. Berarti di mana niat? Nabi bilang apa? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu hanya dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tidak ada yang diperoleh seseorang kecuali hanya ma nawa, apa yang diniatkan. Nabi tegaskan, yang kita peroleh hanya apa yang diniatkan. Sementara Allah bilang apa? Yang diperoleh di akhirat itu apa? Ma fis sudur, apa yang ada dalam dada. Iya. Kalau begitu di mana niat? Kalau begitu di mana niat? Di dalam dada. Ini dalilnya. Dalil yang sangat jelas bahwa niat itu di dalam. Iya. Walaupun dalam tinjauan bahasa, ya niat itu di dalam. Hanya sebagian orang tidak mau tinjauan bahasa, mereka bisa mendatangkan ahli bahasa yang rusak akidahnya. Tapi datangkan ayat ini, hadis ini, menyatu pembahasannya bahwa niat itu, yang kita peroleh adalah apa yang ada di dalam dada kita. Dan itu adalah taqwa. Itu adalah mafis sudur. Dia adalah keikhlasan itu. Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Selesai tiga ayat yang boleh disebutkan. Kita masuk hadis yang pertama. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa namiril mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun ala sihhatihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Istilah Imam An-Nawawi, kalau beliau mengatakan muttafaqun ala sihhatihi, muttafaqun alaih, maka yang beliau maksudkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan istilah ini banyak digunakan oleh para ulama, apalagi yang belakang. Baik, ini hadis yang pertama dalam bab ini. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Sebelum kita masuk ke bab ini, ilmu apa yang telah kita dapatkan dari tiga ayat itu? Tentang ikhlas, niat. dalam semua keadaan? Satu, kita yakin bahwa memang dituntut ikhlas dan niat dalam semuanya. Ya? Yeah. Dalam semuanya? Ya, yeah. Lihat pendalilannya. Kita berkeyakinan di atas ilmu. Bukan di atas ucapan ustaz. Bukan di atas ucapan seseorang, tapi di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya. Dan kita juga sudah memperoleh beberapa keutamaan dan kehebatan dari ikhlas dan niat itu. Dan bahwa dia adalah ibadah itu sendiri. Tidak ada perintah Allah kecuali hanya perkara itu. Dan tidak akan sampai kecuali hanya itu. Tidak akan sampai kepada Allah kecuali hanya itu. Dan dia adalah takwa. Dan sekaligus, hal ini tempatnya di mana? Ilmu terakhir. Hal ini tempatnya di dalam? Di dalam hati. Jelas ya? Baik. Sekarang kita lihat hadis yang pertama. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Tidaklah amalan itu kecuali hanya dengan niatnya. "Wa innamal likulli imri'in ma nawa." Dan tidaklah bahagian perolehan setiap orang kecuali hanya dengan apa yang dia niatkan. Maka siapapun yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapapun yang hijrahnya kepada dunia yang akan dia peroleh atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah dengannya, kepadanya. Perhatikan hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis ini memberi ilmu sebab dan hasil. Innamal a'malu binniyat. Hanyasanya setiap amalan itu binniyat, pasti dengan niatnya. Ini sebab. Dan hasilnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan tidak ada yang akan diperoleh oleh setiap orang kecuali hanya dengan ma nawa, apa yang dia telah niatkan. Pada kalimat yang pertama, Nabi menegaskan bahwa amalan pasti dengan niat. Siapapun yang sadar melakukan sesuatu, dalam keadaan dia sadar melakukannya, pasti ada niat di dalamnya. Pasti ada niat di dalamnya. Hanya niat itu ada yang benar, ada yang salah. Ada yang hebat, ada yang lebih hebat lagi. Karena itulah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Tidak akan ada yang diperoleh oleh setiap orang kecuali hanya dengan apa yang dia telah niatkan. Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan bahwa penggunaan niat, kata niat dalam Quran dan Sunnah, atau digunakan oleh para ulama, itu digunakan dalam dua makna. Yang pertama, niat dalam makna pembedaan ibadah yang satu terhadap ibadah yang lainnya. Maksud ibadah. Ketika antum mendengarkan adzan, antum berwudu mau kemana? Untuk apa melangkah datang ke masjid? Iya. Kapan antum lakukan secara sadar perbuatan itu? Pasti ada niat ke masjid. Sholat. Itu niat. Pembedaan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Kita mandi, biasa mandi ya. Kalau mandi biasa, yang tanpa niat. Tapi kadang juga mandi, luar biasa. Mandi dengan sebab. Itu dengan niat ya. Padahal sama mandi. tapi berbeda ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya karena niat. Ini niat apa? Membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Jelas ini? Ini niat, penggunaan niat yang pertama. Niat dalam makna ini yang banyak terpakai dan digunakan dalam kitab-kitab fiqhi. Jelas? Sekarang niat dalam makna yang kedua. Niat dalam makna yang kedua adalah keikhlasan dalam beribadah. Ini niat dalam makna yang kedua. Antum datang ke masjid, niatnya mau sholat kan? Iya, ini niat dalam makna yang pertama. Tapi antum datang ke masjid ingin sholat kepada siapa, karena apa? Apa yang antum inginkan dengan sholat itu? Iya, ini niat dalam makna yang kedua. Jelas? Ini niat dalam makna yang kedua. Dan niat dalam makna inilah yang banyak dijumpai dalam Al-Quran, sunnah, dan ucapan para salaf, para ulama. Ini niat dalam makna itu. Yang lafad-lafadnya dalam Al-Quran, kadang langsung dengan kata, mukhlisina lahuddin. Kita biasa mendengarkan, as-salaf mengatakan, ta'allumun niyyah, belajarlah niat. Itu niat bukan dalam makna yang pertama. Sebab mau tidak mau, niat dalam makna pertama itu selama kita inginkan pasti ada. Tapi niat dalam makna yang kedua diinginkan. Belajar niat, belajar ikhlas. Dalam Al-Quran kadang dengan lafad. Iya. Yuriduna wajhallah. Yuridun. Dari kata irada. Ini niat dalam makna yang kedua, ikhlas. Yabtaghun, dengan lafaz yabtaghun, mengharapkan, menginginkan. Ini lafaz-lafaz niat dalam makna ikhlas. Kadang dengan irada, kadang dengan ibtigha, kadang dengan qasd, memaksudkan. Jelas ini? Ini niat. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan tiga kesempurnaan niat. Tapi tiga ini uraian dari dua ini. Syekh Al-Utsaimin mengatakan, orang yang sempurna niatnya satu, orang yang meniatkan ibadah itu. Yang kedua, dia niatkan kepada Allah karena Allah. Dan yang ketiga, dia niatkan untuk melaksanakan perintah Allah. Ini semuanya niat. Jadi kalau dalam penjelasan Syekh Al-Utsaimin seperti ini. Kalau misalnya sholat ya. Iya, sholat. Pertama, meniatkan ibadah. Terdengar azan, kita ingin sholat. Iya, ada niat. Kita maksudkan ibadah. Sudah, yang pertama ada. Yang kedua, kita sholat kepada siapa, karena siapa, untuk apa. Ini ikhlas. Iya, kepada Allah, karena Allah. Mengharapkan ridhonya, wajahnya. Ini ikhlas. Kemudian kita sholat. Kita sholat karena dengan maksud melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini uraian dari hal yang kedua. Sebab hal yang pertama apa? Dari penjelasan Ibnu Rajab, memaksudkan ibadah. Iya, yeah. Memaksudkan ini ibadah. Kita maksudkan sholat itu di dalamnya terkandung apa? Menginginkan ibadah itu dan sekaligus menginginkannya, melaksanakannya, karena ini perintah agama. Karena kita meyakini ini adalah ibadah. Kemudian niat dalam makna yang kedua, keikhlasan. Coba antum perhatikan, Nabi SAW bersabda, sebentar lagi Ramadan, man sama Ramadana, hadits yang masyhur. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan? Iya. imana wa ihtisaba, iman dan ihtisab, dua-dua. Iman dan ihtisab. Demikian pula man shoma ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan? Iya, imana wa ihtisaba. Man shoma ramadana, yang tegak salat di bulan Ramadan, imana wa ihtisaba. Karena iman dan ihtisab, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni semua dosanya yang telah lalu. Perhatikan dua syarat itu, imanan wa ihtisaba. Ini penjelasan tentang niat. Imanan, di atas keyakinan, di atas ilmu, di atas iman. Kita sholat karena kita memaksudkan, kita meyakini, kita mengimani bahwa itu adalah ibadah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa di atas keyakinan itu, di atas ilmu itu. Ini imanan. Kemudian ihtisaban, di atas harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini niat dalam makna ikhlas. Ini lafaz-lafaz niat dalam makna ikhlas, ihtisab juga. Ihtisab, irada, ibtigha, qasd, memaksudkan. Jelas? Jadi disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala itu uraian. Bagus kita fokuskan di situ pada tiga itu. Dari penjelasan ini mulai jelas bagi kita bahwa keikhlasan adalah bahagian dari niat. Iya. Yeah. Jadi ada orang yang sudah benar niatnya, artinya dia sudah berniat tetapi belum sempurna, mungkin. Ya, yeah. Ada orang datang ke masjid mau sholat, tetapi cacat dalam niat dalam makna yang kedua. Sholatnya untuk apa? Iya, yeah. Sholatnya untuk apa? Iya, yeah. Dia sholat misalnya supaya rezekinya semakin laris, usahanya semakin laris. Dia niatkan datang ke masjid untuk sholat, tapi untuk apa? Itu niat dalam makna yang kedua, keikhlasan. Dalam hadis tadi, ihtisaban. Itu ihtisab. Ada orang berpuasa. Dia masuk Ramadan, memaksudkan puasa. Dia inginkan puasa itu. Makan sahurnya, puasanya, mana? Dia inginkan itu, dia maksudkan puasa. Karena apa? Karena di atas keyakinan, itu perintah agama. Berarti sudah, pertama dan ketiga dalam penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Tapi dia berpuasa untuk apa? Dia menahan lapar dan dahaganya untuk apa? Ada orang yang berpuasa supaya sehat. Diet. Dengan puasa ini, itu dia inginkan. Itu dia inginkan dengan puasanya. Ini niat dalam makna yang kedua, ikhlas. Jelas ini? Jadi sempurnanya niat dengan tiga ini. Antum harus cermati ini. Antum pahami, kuasai, dan ilmu itu nanti akan tertanam ketika dipraktikkan. Niat dalam makna yang pertama, sekarang perhatikan uraian Syekh Al-Utsaimin. Niat dalam makna yang pertama membedakan ibadah kita dengan adat kebiasaan. Paham? Iya, atau sesuatu yang dilakukan secara spontanitas saja. Iya, tidak ada maksud sudah. Jelas? Niat yang kedua, ikhlas, membedakan ibadah kita dengan seluruh penghancur ikhlas. Syirik ada di dalamnya, riya ada di dalamnya, menginginkan dunia dengan amalannya ada di dalamnya. Ini tiga secara global. Kesyirikan, dimaksudkannya, dipalingkannya ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, riya, sum'ah, dan semacam itu. Dan yang ketiga, menginginkan dengan amalannya dunia, kedudukan, wanita dan semacam itu. Ini global, uraian, lawan-lawan penghancur atau perusak dari keikhlasan. Dan niat dalam makna yang ketiga, membedakan ibadah kita dengan ibadah orang yang bodoh atau pelaku bid'ah. Iya. Ada orang yang tahu keutamaan sholat, tapi dia tidak tahu bagaimana sholat. Dia melaksanakan saja dengan ilmu pas-pas. Dia tidak tahu bagaimana sholat. Tanpa ilmu dia melakukan. Makanya jamaah, dalam pembahasan niat dalam uraian ini, kita bisa memastikan, siapapun pelaku bid'ah, tidak akan pernah sempurna niatnya. Sebab diantara makna niat, dalam uraian Syekh Al-Utsaimin, dia harus melaksanakannya di atas keyakinan, ini perintah dari Allah. Sementara orang bodoh dan ahli bid'ah tidak punya perkara yang meyakinkan hatinya akan perkara itu. Jelas? Sudah, tiga ini. Antum sudah tahu tiga ini. Pendalaman ilmunya, mengetahui lawannya. Dan antum sudah tahu juga dalam lawannya. Kalau antum ada niat yang pertama, berarti apa? Ibadah antum bukan adat kebiasaan. Kalau antum punya niat yang kedua, ibadah antum selamat dari syirik, riya, dan menginginkan dengan ibadah itu dunia. Kalau antum punya niat yang kedua, maka ibadah antum akan tegak di atas sunnah. Di atas keyakinan. Bukan karena kebodohan. Dan bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena bid'ah. Baik. Al-ikhwah rahimakumullah. Sekarang perhatikan hadits ini. Innamal a'malu binniyat. Tidaklah amalan itu kecuali pasti dengan niat. Pasti dengan niat. Sebab siapapun yang menginginkan dengan perbuatannya, pasti ada niat. Niat dalam makna apa? Niat dalam makna yang pertama jelas. Iya kan? Pasti ada itu. Iya. Niat dalam makna yang kedua? Bisa ada, bisa tidak. Iya. Iya. Bisa kepada Allah, bisa kepada selain Allah. Iya. Niat dalam makna yang ketiga? Bisa di atas petunjuk Nabi SAW, bisa juga tidak. Yang jelas, setiap amalan pasti dengan niatnya. Hanya niat berbeda-beda. Kandungannya. Iya. Perbedaan niat yang satu dengan niat yang lainnya ditentukan oleh kualitas kedalaman tiga ini dia dalam niatnya. Yang pertama, ini mudah. Sebab pasti yang pertama. Kalau yang kedua, ini yang perlu ilmu. Pendalaman yang lebih dalam. Yang ketiga, ini disesuaikan dengan ilmu kita terhadap ibadah itu. Uraiannya. Misalnya apa? Dari semua ilmu ini ada yang global, ada yang rinci. Misalnya ikhlas. Kita punya niat ikhlas global. Kepada Allah karena Allah. Global ya? Iya. Global ini. Iya. Rinciannya. Misalnya apa? Rinciannya gimana? Ada cinta kepada Allah. Ada harapan kepada Allah. Ada takut kepada Allah. Tidak kepada selain Allah. Iya. Itu rincian-rinciannya. Ya. Kalau yang ketiga. Ada yang global. Ada yang rinci pula. Yang global misalnya tentang sholat. Secara global kita punya ilmu tentang sholat. Sholat rukun Islam. Iya. Saya sholat karena ilmu ini. Dia rukun Islam. Berarti apa? Dia sholat sudah dengan ilmu kan? Tapi ilmu global. Ilmu global. Dilihat orang rok. Takbir ini apa semuanya. Tapi orang yang punya ilmu di atas rincian. Maka apa? Dia tahu kenapa dia takbir dengan cara seperti itu. Dia punya ilmu. Dia tahu hadisnya. Dia telah baca. Dan dia yakin begini caranya. Dia laksanakan karena dia tahu ilmu dari Nabi tentang cara itu. Jelas? Ini uraian. Kalau antum tahu metode ini, maka antum bisa jadikan sholat antum sholat yang tiada tandingannya. Sehingga apa? Iya. Konsentrasi dalam sholat akan memperhatikan gerakannya, bacaannya, pendalamannya seluruhnya. Dan ini sangat berhubungan dengan niat dan kesempurnaan niat. Tapi ingat pembahasan kita, kesempurnaan niat. Ada juga pembahasan, sah tidaknya niat. Jelas ya? sah tidaknya niat ketika dimaksudkan kepada Allah, tidak kepada selainnya. Iya. Dan dia sudah punya global, sah tidaknya niat itu? Kalau sudah ada yang global, maka sudah sah. Tapi sempurnanya, lihat uraian itu. Jelas ini? Baik. Setelah Nabi memberikan kaidah umum, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, yang merupakan kaidah agama, bahkan semua agama di atas kaidah ini, Nabi memberikan rincian. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, langsung Nabi contohkan ibadah yang sangat besar, ibadah yang mencakup ibadah hati, ibadah harta, ibadah perbuatan. Sebab orang yang hijrah, hatinya hijrah, perbuatannya meninggalkan, hartanya juga dia gunakan. Ini hijrah, ibadah yang sangat besar. Langsung Nabi contohkan ini hijrah, dengan contoh ibadah hijrah. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya? Ini, innamal a'malu binniyat. Setiap orang pasti dengan niatnya. Kalau niatnya hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini uraian, wa inna malikulli imri'in ma nawa, setiap orang akan memperoleh disesuaikan dengan apa yang dia telah niatkan. Jelas ini? Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, Nabi langsung mencontohkan pula niat yang salah. Ini niat yang benar. Niat yang salah, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha, dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia peroleh, atau karena wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Nabi langsung mencontohkan kepada kita dua niat yang salah dan akibat dari dua niat yang salah. Padahal amalannya amalan besar, hijrah. Hijrah itu mengorbankan perasaan. Harus meninggalkan sesuatu yang kita cinta di kampung halaman kita. Ini hijrah, tempat ini. Kita tinggalkan harta. Tinggalkan. Amalan yang sangat hebat. Tapi kapan? Karena dunia? Atau karena wanita? Maka hijrahnya sama dengan, sesuai dengan kaidah, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan tidak ada yang akan diperoleh oleh setiap orang kecuali hanya dengan apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan dunia? Dunia yang akan diperoleh. Dia ingatkan, diniatkan wanita? Wanita yang diperoleh. Jelas? Para ulama memberi ilmu yang sangat halus di sini. Ketika Nabi mencontohkan niat yang benar, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka balasannya, Nabi sebutkan, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, disebutkan ya, kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ketika Nabi mencontohkan niat yang salah, Nabi mengatakan, siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia peroleh, atau karena wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya harusnya apa? Harusnya apa? Kalau sesuai dengan yang di atas, maka hijrahnya kepada dunia yang akan dia peroleh, atau wanita yang akan dia nikahi. Itu kan ya? Tapi Nabi tidak sebut dua ini dalam balasan. Nabi tidak sebut. Nabi hanya mengatakan, fahijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Kepada apa yang menjadi maksud dia hijrah kepadanya. Kenapa? Baik. Para ulama memberi tambih di sini, bahwa masya Allah, dua niat ini karena merupakan niat yang jelek, menjijikkan, sampai-sampai Nabi SAW tidak menyebutkannya dalam lafadznya. Nabi tidak sebut. Dan sekaligus ketika Nabi menyebutkan dua contoh ini, memberikan gambaran global banyaknya orang yang rusak niatnya karena dua perkara ini. Dunia dalam berbagai uraiannya, wanita dalam berbagai daya tariknya. Ini dua perkara. Nabi bersabda, likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnahnya umatku adalah harta. Ini dia yang pertama. Adapun tentang wanita, kata Nabi SAW, ma taraktu fitnatan adarra ala rijal min fitnatin nisa. Saya tidak meninggalkan fitnah, satupun fitnah yang lebih membahayakan kaum lelaki yang mengalahkan fitnah wanita. Dua ini sangat mengerikan dalam membuat fitnah dalam agama, sebab langsung merusak apa yang merupakan sumber dasar dari agama kita, niat kita. Tidak sembarang Nabi dalam memberi contoh ini. Jelas ya? Baik, selesai pembahasan hadis ini. Hadis pertama selesai insyaallah taala, kita lanjutkan setelah salat asar. Sekian, subhanakallahumma hamdika, sholallahu alaihi wasallam.